Mitra Bisnis, Menteri Perdagangan memprediksi lonjakan impor produk makanan dan minuman yang selama semester pertama tahun ini mencapai 70% akan mulai melambat pada akhir tahun ini. Pasalnya, mulai awal bulan depan, pemerintah telah memberlakukan aturan wajib label bahasa Indonesia sehingga produk ilegal yang pada semester pertama tahun ini membanjiri pasar akan terhenti. Aturan tersebut berlaku untuk semua produk yang dijual di pasar domestik. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan adanya persaingan yang adil antara produk impor dan lokal di pasar domestik. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, pelabelan dan pembatasan impor melalui pelabuhan tertentu itu apa tidak menghambat impor yang legal, Pak? Saya pikir adalah dalam rangka membantu daripada industri dalam negeri kita. Karena banyak sekali lima barang yang utama, yaitu tekstil, yaitu elektronik, mainan anak-anak, makanan, minuman, sama sepatu, itu yang paling banyak buruh yang bekerja. Itu yang dibilang sekarang dibatasi untuk boleh impor cuma di lima pelabuhan untuk mencegah sebenarnya penyeludupan. Maksudnya bukan untuk melarang mereka kalau izin-izinnya semua betul sih nggak dilarang. Dia maksudnya tetap boleh masuk. Tapi kan kita tahu sebagian besar barang-barang impor kita itu masuknya 100% diseludupkan atau under invoicing atau dimain-mainkan sehingga akhirnya ini yang membuat industri dalam negeri kita tidak bisa berkompetisi di marketnya sendiri. Nah ini harus diselesaikan oleh pemerintah dan dijaga itu. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan pelabelan bahasa Indonesia? Ada yang menilai pelabelan itu tidak gampang dilakukan, termasuk pada barang-barang elektronik. Bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya menurut saya sih mungkin lah itu. Di dunia itu ya begitu. Masa lu bodinya lu pakai bahasa China, gue nggak bisa bahasa China, bisa baca gimana, gue tahu gimana menjalankan, gimana masangnya, bagaimana mengoperate itu kalau semua pakai bahasa asing kan. Di mana-mana itu biasa, dan itu memang perlu, saya pikir bukan cuma mobil aja, semua barang yang dijual di Republik ini harus bisa pakai bahasa Indonesia, keterangannya, sehingga orang bisa baca, orang bisa laksanakan sesuai dengan instruction-nya. Bagaimana kalau nak orang membaca, kalau you baca pakai bahasa-bahasa asing nasi? Minum obat mesti bahasa asing lu baca, bagaimana orang tahu bagaimana pemakaian obat-obat itu, pemakaian barang-barang itu dalam negeri. Dan itu di mana-mana sudah kebiasaan lu, di Brasil juga pakai bahasa Portugal, lu di Spanyol juga pakai bahasa Spanyol. Di mana-mana juga sama, kita aja malas gak mau melakukan itu dari dulu, sehingga akhirnya baru kita mau coba lakukan. Saya pikir gak apa-apa itu, dan sekaligus juga supaya importer-importer itu tidak import dari luar, lebih banyak beli dalam negeri dong, daripada kita import terus habisin divisa. Biar aja menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.